اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تفتح لنا بها فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين وعلى آله وصحبه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Teman-teman yang dimuliakan Allah, para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah malam hari ini selepas sholat raweh kita dapat berkumpul bersama di musholla Majlis Ar-Raudhah dalam keadaan sehat walafiat. InsyaAllah kita semakin sehat. Ya, amin Allahumma, amin. Terutama sehat ruhaninya. Ya, sehat rohaninya. Kebanyakan orang itu yang dikejar sehat jasmani. Bahkan ketika ada orang ngomong semoga kita semakin sehat, amin, pikirannya mesti ke urusan jasmani. Rohaninya juga enggak ingat. Padahal kesehatan yang hakiki itu adalah sehatnya rohani, bukan sehatnya jasmani. Ada yang jasmaninya sehat tapi rohaninya bobrok. Ada yang rohaninya sehat tapi jasmaninya kurang sehat. Orang kalau jasmaninya itu enggak sehat tapi rohaninya sehat, insya Allah dia kuat. Tapi kalau orang yang jasmaninya itu sehat, rohaninya enggak sehat, maka dia manusia yang lemah. Ya, manusia yang lemah. Buktinya sedikit masalah buat dia enggak bisa makan. Sedikit masalah buat dia tidak bisa keluar. Sedikit masalah buat dia yang kuat itu jadi enggak bisa apa-apa. Kenapa? Rohaninya terlampau sakit, rohaninya terlampau lemah. Nah, untuk memperkuat rohani kita, Allah Subhanahu wa taala sudah mengajarkan dalam Al-Qur'an. Allah menyebutkan bahwasannya, ini Allah berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa kullan naqussu, dan semua masing-masing kisah para rasul itu kami ceritakan kepadamu, manutsabbitu bihi fuadak, yang dengan kisah tersebut kami jadikan hatimu menjadi kuat. Ya, hatimu menjadi teguh, hatimu jadi mantep. Semua itu kata Allah berkat Allah menceritakan kisah-kisah para nabi dan rasul. Kalau Rasul Muhammad SAW hatinya diperkuat dengan kisah-kisah para anbiya wal mursalin, juga kisah-kisah para aulia wassolihin yang ada di Al-Quran. Nah, kalau kita mau kuat hatinya, tentunya ya kita mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dengarkan tuh kisah-kisah para nabi dan rasul. Kita bahas kisah-kisah para nabi dan rasul. Jangan memandang remeh kisah. Kadang ada orang yang nganggap Allah cuman dongeng, Allah cuman cerita, ya Allah cuman begitu saja. Dongeng atau cerita ini yang memenuhi Al-Quran. Al-Quran itu sebagian besar isinya cuman cerita. Dan cerita-cerita yang diceritakan Allah bukan cuman, karena di dalam cerita itu banyak pelajaran. Karena kisah itu kan penggalan-penggalan kehidupan. Dan kita yang hidup tidak usah bingung lagi. Kenapa? Udah ada contohnya. Semua sudah ada. Tinggal kita mau mempelajari kisah-kisah tersebut atau tidak. Dan dalam beberapa hari ini kita sedang mempelajari kisah Nabi Sulaiman alaihi salam. Dalam kisah Nabi Sulaiman banyak sekali pelajaran yang bisa kita petik dan kita ambil. Semalam kita udah belajar bagaimana Nabi Sulaiman oleh Allah Ta'ala diberi warisan ilmunya sang ayah, yaitu Nabi Dawud alaihi salam. Dan bagaimana Nabi Sulaiman mewarisi ilmu ayahnya ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Sulaiman diajari ilmu bisa berbicara dengan burung, punya bahasa burung. Lah kira-kira kalau kita ini punyanya bahasa apa? Bahasa Indonesia, apalagi bahasa Jawa, bahasa Inggris, bahasa Arab, itu cuma satu bahasa manusia. Kadang sesama manusia seperti yang saya sebutkan kemarin, semalam bahasanya udah jelas, itu pun kita enggak paham ya. Nah, Nabi Sulaiman ini dikasih bahasa burung, ngobrol dengan burung, itu paham dengan sangat jelas. Ini mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Sahabatnya Rasulullah SAW punya keistimewaan yang merupakan warisan dari ilmunya para anbiya wal mursalin, sehingga sahabat bisa mengetahui atau mendengar bahasanya benda hidup di sekitar sahabat. Benda itu kalau dalam ilmu alam ada benda hidup, ada benda mati. Tapi kalau di dalam dinul Islam tidak ada benda mati, semuanya hidup. Ya, semuanya hidup. Gunung itu dikatakan juga hidup. Batu itu juga dikatakan hidup dengan kehidupan masing-masing. Dalam kitab Sahih Al-Bukhari disebutkan seorang sahabat berkata, "Kunna nasma'u tasbihat ta'am wa huwa yu'kal." Dulu kami itu biasa mendengar makanan yang kami makan itu bertasbih. Makanan yang kami makan bertasbih, sahabat bisa mendengar suara tasbihnya. Berarti ini sahabat punya bahasa apa ini? Ini bahasanya makanan yang dimakan itu sahabat dapat dari mana ini? Yaitu warisan ilmunya para anbiya wal mursalin. Mereka dapat warisan ilmu yang seperti itu. Kemudian kita juga melihat bagaimana sahabat ketika duduk bersama Nabi Muhammad SAW bisa mendengar suara tangisan batang korma. Batang korma nangis, sahabat bisa dengar. Ini menunjukkan sahabat dikasih kelebihan ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita kira-kira bisa dapat enggak? Bisa. Caranya bagaimana? Gampang. Niru. Nanti kalau niru juga ada, dapat. Kita lanjutkan kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Wa husyira li Sulaiman junuduhu minal jinni wal insi wat tayri fahum yuzaun. Surat An-Naml ayat 17. Dan untuk Sulaiman dikumpulkan bala tentaranya dari jin, manusia dan burung, lalu mereka berbaris dengan tertib. Nabi Sulaiman itu seorang nabi, seorang rasul dan juga raja. Ini jarang. Nabi yang sekaligus raja, itu jarang. Dan beliau sebagai seorang nabi dan seorang raja punya pasukan. Dan Nabi Sulaiman udah minta sama Allah, "Ya Allah, beri aku kerajaan yang tidak ada satu orang pun setelah aku punya kerajaan seperti yang aku miliki." Dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pelajari dulu ya doanya Nabi Sulaiman. "Aku minta kepadamu ya Allah, Rabbi habli mulkan, berikan kepadaku kerajaan yang setelah itu tidak boleh ada satu orang pun yang punya kerajaan semisal kerajaanku." Dikatakan tidak ada yang punya kerajaan seperti kerajaan Nabi Sulaiman. Kenapa? Karena biasanya raja itu prajuritnya ya cuman manusia. Prajuritnya cuman manusia. Nabi Sulaiman enggak nanggung-nanggung. Manusianya iya, jinnya iya, kemudian binatangnya juga. Ini tiga komponen dalam kehidupan, manusia, jin, dan hewan. Itu ikut jadi pasukannya Nabi Sulaiman alaihissalam. Bahkan dikatakan Nabi Sulaiman waktu bangun istana, itu tiang-tiangnya jalan sendiri. Yang kerja enggak kelihatan, tiangnya jalan sendiri. Kenapa? Yang kerja adalah jin. Nah, ini saya lagi bangun Majlis Ar-Rawdhah nih, juga pengen nih punya pasukan jin gitu ya. Pasukan jin yang bagian apa namanya? Ngeduk tanah gitu ya. Ini jin-jin yang dengar tolong dibantu nih ya. Ikut kerja nih, teman-teman yang kira-kira rada malas tolong dijunjung dipindah tempatnya gitu. Jadi Nabi Sulaiman ini punya jin banyaknya luar biasa. Di sini ada pelajaran, kadang ada orang terlampau. Tidak boleh minta bantuan jin. Ada yang ngomong begitu. Ya, bantuan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perlu dijelaskan. Minta bantuan itu memang hanya kepada Allah. Ya, bukan kepada siapapun. Tapi ketika kita minta kepada Allah, lihat dulu kita ini minta urusan apa. Urusannya pengen sembuh, ya kita pergi ke dokter. Kalau kita pergi ke dokter, minta bantuan dokter, itu bukan berarti musyrik. Karena dokter punya ilmu. Dari kalangan manusia ada dokter, dari kalangan jin juga ada dokter. Yang tidak boleh menghamba kepada manusia atau menghamba kepada hewan, atau menghamba pada tumbuhan, atau menghamba kepada jin. Tapi kalau ada jin yang pinter, jin yang alim, ya jin yang punya keilmuan, jin yang punya kekuatan, kita diberi bantuan tenaganya, maka boleh-boleh saja, enggak jadi masalah. Seperti Nabi Sulaiman alaihissalam dikasih bantuan bala tentara jin, ya dimanfaatkan. Jinnya disuruh kerja, jinnya disuruh angkat-angkat. Yang tidak boleh kalau sampai manusia diperbudak oleh jin, itu yang enggak boleh. Ya, tidak boleh diperbudak oleh jin. Dapat ilmu dari jin, boleh-boleh saja. Karena jin itu juga ada ulama-ulamanya. Cuman kita harus bisa menyaring, karena itu ya, kebanyakan jin juga pembohong. Nih, jin-jin jangan tersinggung. Ya, ini para jin yang hadir di sini, jangan tersinggung. Kebanyakan jin adalah pembohong. Makanya kita harus hati-hati. Jangan gampang-gampang percaya sama jin. Ya, kecuali jin yang muslim, yang luar biasa, soleh. Nya, lawang manusia saja yang muslim, yang rodok-rodok soleh sering berdusta. Ayo ngaku, orang yang hadir di sini enggak ini. Ini manusia yang muslim, yang soleh, itu aja juga yang apa, ada tanda-tanda kesolehannya. Salat ya iya, puasa juga iya, pengajian juga iya, ngapusi juga iya. Apalagi jin. Karena itu hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan over. Over artinya terlampau meminta pertolongan jin dan terlampau menolak pertolongan jin. Sebaik-baik perkara yang tengah-tengah saja. Terlampau minta tidak, nolak juga tidak. Karena kita bergantung kepada Allah. Kalau ada yang memberikan sesuatu, ya terima saja. Ambil sabda Nabi Muhammad SAW yang disampaikan kepada Khalifah Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ketika Khalifah Umar diberi sesuatu oleh Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Umar mengatakan, ya Rasulullah, saya masih ada, buat yang lain saja. Maka Rasul bersabda yang maknanya, wahai Umar, jika kamu diberi karunia sama Allah, harta, sesuatu, sedangkan kamu itu ada, kamu punya, jangan ditolak, terima. Ya, terima. Kalau kamu punya, maka berikan pada orang yang membutuhkan. Kalau kamu memang tidak punya, kamu butuh, ya pakailah. Ya, pakai. Nah, ini prinsip ini kita pakai untuk manusia, jin maupun binatang. Seperti yang saya ceritakan kemarin, sahabatnya Rasul yaitu Safinah, sahabatnya Rasul yang bernama Safinah radhiyallahu anhu, ketika terdampar di tengah hutan ya, ketemu singa atau macan, ya di situ ya beliau minta tolong pada singa dan macan. Wahai singa, wahai macan, saya pembantunya Rasul SAW, tunjukkan jalan menuju kota. Di situ minta tolong sama binatang, lawang butuh pertolongan kok. Jangan kemudian mengatakan, saya hanya meminta tolong sama Allah, wis pasrah, ini salah. Ya, ini bukan begitu artinya pasrah. Nah, itulah ahlus sunnah wal jamaah, bisa meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Tidak over dalam segala hal. Mu'adadil, berada di tengah-tengah. Sebaik-baik perkara adalah yang di tengah-tengah. Nah, ini pasukan Nabi Sulaiman alaihissalam. Ada jinnya, ada manusianya, ada hewannya. Makanya ketika Nabi Sulaiman minta tahta Balqis untuk dibawa ke kerajaan Nabi Sulaiman, di situ Nabi Sulaiman kan nanya, siapa yang bisa bawa tahta Balqis? Jin mengatakan, sebelum engkau berdiri meninggalkan majelismu. Nabi Sulaiman itu kalau ceramah 1 jam, 2 jam. Kata Ifrit, pimpinan jin, sebelum kamu selesai, jadi 1 jam, 2 jam, tahta Balqis udah nyampe. Dan itu sangat cepat. Karena letak tahta Balqis dari kerajaan Nabi Sulaiman kurang lebih 1000 kilo. 1000 kilo itu Solo Jakarta PP ya. Solo Jakarta PP. Di masa itu kalau 2 jam itu sudah cepatnya luar biasa. Pesawat belum ada. Kenapa jin menawarkan 2 jam? Ya karena untuk ngambilnya itu sama bawanya tidak gampang. Ini di kerajaan Balqis itu juga dijaga oleh ya bongso alusnya juga banyak. Penjagaan bukan cuma zahir, penjagaan batin juga ada, ngambilnya enggak gampang. Tapi hamba Allah yang soleh, muridnya Nabi Sulaiman mengatakan, engkau pejamkan matamu sebelum terbuka, sudah nyampe, wahai Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, ini loh contoh pasukannya Nabi Sulaiman. Makanya seorang kalau mau berhasil, ya punya pasukan yang bisa diandalkan. Nah, kalau pasukannya blur, kabeh, lemot semua, ya enggak bisa. Ya, pasukannya harus bisa diandalkan. Majelis juga begitu. Kalau majelis yang semangat pimpinannya, kemudian teman-temannya enggak semangat, ya majelisnya melompem. Dalam sebuah organisasi juga demikian, bukan cuma pimpinannya, semuanya harus bersemangat, harus punya orang-orang yang kuat. Nabi Sulaiman maju karena didukung oleh manusia-manusia yang punya potensi. Ini salah satu contoh yang bisa kita petik atau kita ambil dari pelajaran tentang pasukan Nabi Sulaiman alaihi salam. Tidak ada Amerika sehebat apapun, Uni Soviet sehebat apapun, Indonesia sehebat apapun, ya kerajaannya, gak mungkin jin seluruh Indonesia taat pada presiden. Jangankan jin, lawang gini rakyatnya aja kurang taat kok. Disuruh pakai helm, gak pakai helm. Lu kok Nabi Sulaiman ngeri loh, sekali ngomong A ya semua taat. Yang gak taat itu resikonya luar biasa. Sambil diincipin itu, pohong goreng ya, pohong keju, ini goda saya ini. Ini lagi ceramah kena pohong ini kira-kira tergoda enggak ya? Tergoda ini. Ya para pemirsa dimanapun Anda berada, ini teman-teman ini kelihatannya nyimak pengajian saya di depan tapi sambil mulutnya makan pohong semua. Ya emang gila kan Majlis Ar-Raudhah kalau bulan Ramadan malam kita nyantai-nyantai saja. Alhamdulillah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Bala tentara Nabi Sulaiman alaihi salam. Hatta mereka berbaris dengan tertib. Nabi Sulaiman itu kalau lagi apel, tiap pagi itu apel. Pasukannya dikumpulkan, jin, manusia, burung. Itu di apa namanya? Absen satu per satu dan softnya sangat sangat rapi. Itu Nabi Sulaiman. Makanya kalau kita sekarang sholat softnya enggak rapi itu yo ngisin nih. Lah umat Islam dianjurkan oleh Rasulullah SAW kalau sholat kan softnya harus lurus seperti softnya pasukan itu, tentara. Untuk lurusnya soft ini kan kalau kita ingat TNI itu ya biasanya luruskan waktu kita belajar baris berbaris di sekolah ya, mesti kan tangan kita diulurkan ke kanan terus tarik geser ke kiri kan begitu, itu bisa lurus. Makanya Rasul dalam urusan soft juga gitu, mangkib bil mangkib. Soft itu nomor satu urusannya adalah kanan, lengan kanan disejajarkan dengan soft yang ada di sampingnya. Lengan kiri sejajarkan dengan soft yang ada di sampingnya. Nah urusan soft ini bukan cuma lurus, tapi soft juga rapet. Nah sayangnya zaman sekarang ini ada dua yang kita hadapi permasalahan soft. Satu, lurus tidak. Dua, rapet juga tidak. Yang ada lurus mungkin iya, tapi ada kelompok soft renggangan warenggangin. Soalnya kakinya begagah, kakinya mengkangkang, kakinya melebar. Sehingga softnya bukan rapat, tapi softnya melebar. Banyak soft yang kosong. Ini adalah hal yang salah dan harus dibenarkan. Soft rapat. Pasukan Nabi Sulaiman rapat, rapi, dan disiplinnya luar biasa. Hatta idha atau ala wadin naml. Nah, ini kita akan bahas. Diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala ayat 18, hingga ketika mereka sampai di lembah semut. Nabi Sulaiman dan bala tentaranya, manusia, jin, hewan tadi jalan. Bisa kita bayangkan kalau kita lihat film Kolosal itu ya, suara langkah kaki sampai ke lembah semut. Lembah semut ini suatu lembah, di situ ada kerajaan semut. Ya, ada kerajaan semut. Qalat namlatun, ada seekor semut, namlah, bukan namel, semut betina. Ada seekor semut berkata, wahai semut-semut, ini dikatakan ini namlatun, ini ratunya. Ya, semut itu dipimpin seorang ratu. Wahai semut-semut, qalat namlatun, ya ayuhan namlu, wahai semut-semut, udkhulu masakinakum. Kalau kita baca Al-Qur'annya, ya ayyuhan naml udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduh wa hum la yash'urun. Dah, kita bahas satu ini saja nanti. Kerajaan semut ini dengan pasukan Nabi Sulaiman itu jaraknya masih berkilo-kilo. Di lembah. Nabi Sulaiman dari atas gunung. Lembah itu letaknya di bawah. Semut-semut ini ada di bawah, di lembah. Kita tahu kerajaan semut, segede-gedenya kerajaan semut, kira-kira sama rumah ini besar mana? Besar rumah ini, kerajaan semut itu kan enggak gede ya, kecil gitu. Kecil. Nabi Sulaiman dari atas gunung. Semut itu kok sudah bisa ngerti Nabi Sulaiman datang. Sudah bisa ngerti Nabi Sulaiman dan bala tentaranya itu mendekati. Ini termasuk kelebihan ratunya semut. Dari jarak sekian jauh sudah ngerti. Kemudian coba lihat semangatnya. Yang dipikirkan bukan dirinya. Langsung bilang kepada anak buahnya. Wahai semut-semut, cepat kembali ke sarang kalian. Jangan sampai kalian nanti diinjak-injak oleh Sulaiman dan bala tentaranya. Sedangkan mereka tidak menyadari. Mereka nanti tidak sadar kalau di jalan itu ada semut. Nanti kalian diinjak-injak. Menariknya, ini semut ada jauh sekali. Semutnya kecil, ya semutnya kecil. Walaupun semut jarak 5 cm, jenengan bisa dengar suaranya enggak? Nah, semut jarak 1 cm, bisa dengar suaranya enggak kita? Enggak. Ini semut jaraknya mungkin sekilo, mungkin 2 kilo. Nabi Sulaiman bisa dengar. Nabi Sulaiman bisa dengar. Berarti telinganya Nabi Sulaiman ini sama enggak dengan telinga kita? Enggak. Makanya jangan ngomong ini penyakitnya manusia zaman sekarang ya. Nabi ya sama saja kan dengan kita, sama-sama manusia. Ini model orang-orang yang rodok begini nih. Ya, agak begini. Kok nabi disamakan dengan manusia? Lah wong telinganya aja udah beda. Telinganya nabi bisa dengar jarak yang sangat sangat jauh dan itu binatang yang berbicara. Telinga kita jarak dekat sesama manusia saja wis bengok cek kopoan kupinge. Udah teriak itu pun enggak dengar apa? Enggak dengar apa-apa. Jadi jangan ikut-ikut penyakitnya orang-orang yang punya penyakit loh. Ya, oh itu nabi manusia biasa sama dengan kita. Jangan terlampau dipuji-puji. Seakan-akan nabi itu enggak punya kelebihan, nabi enggak punya mukjizat, seakan-akan jasadnya sama dengan kita. Jangankan Rasulullah SAW, Nabi Sulaiman saja pendengarannya itu jauh berbeda dengan pendengaran kebanyakan manusia. Makanya di ayat yang ke-19 diterangkan di situ. Fatabassama dhahikan min qawliha wa qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala waliday wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadika salihin. Dia 19. Fatabassama dhahikan min qawliha. Maka dia Nabi Sulaiman tersenyum lalu tertawa karena mendengar perkataan semut itu. Nabi Sulaiman dengar semut ngomong seperti itu, tersenyum dan tertawa. Tertawanya Nabi jangan disamakan dengan tertawa kita. Kalau kita tertawa itu konotasinya ngakak kan? Ngakak terbahak-bahak itu kita. Bukan, gak ada kok Nabi ketawa ngakak. Tertawanya Nabi itu mulut terbuka, gigi geraham kelihatan, suara tidak ada. Gigi taring kelihatan, suara tidak ada. Kalau kita kadang mulut tertutup tapi suaranya ada. Ya kan? Kalau kita seperti itu. Gak bisa disamakan, beda sekali. Tertawa, makanya kalau kita baca Al-Quran hati, lihat yang seperti ini jangan dikatakan, oh Nabi ngakak, aku tadi aku ngakak rapopo. Bukan, Nabi itu tertawa, tapi tertawanya tidak sama. Beliau penuh dengan adab kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa Nabi Sulaiman itu kok tersenyum, kok tertawa? Maka kita akan bahas tafsirnya, dan insya Allah kita akan dapat pelajaran yang sangat banyak. Dikatakan oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi, seorang mufassir yang cukup handal di akhir zaman, ya, di akhir zaman ini, beliau sudah meninggal dunia, beliau berkebangsaan Mesir. Ketika menjelaskan ayat ke-18 surat An-Naml, hatta idza atau ala wadin naml yadullu ala annahum ja'u li hadzal wadi min a'la al-jabal wa hadza ma tufiduhu kalimah ala. Menunjukkan ayat ini bahwasanya Nabi Sulaiman itu datang dari atas gunung dan bala tentaranya sampai tiba di lembah semut. Wal ma'na annahu lamma marra Sulaimanu bil wadi sami'a tahdhiran namlah liqaumiha bi an yadkhulu masakinahum khasyyata an yahtimahum Sulaiman wa junuduhu duna an yash'uru bihim wa hadha yufidu anna hunaka namlah kanat muwakkalah bi muraqabah harakatil murur min wa ila wa dinamal wa hadhi muhimmatuha li annamal ummah munazzamah wa kullu fardin lahu muhimmah wa hadhi al makhluqat umam mithluna laha nizam hayah wa lughah wa ma'isha wa takhtit ila akhir wa sadaqal haq subhanahu idh yakul wa ma min dabbatin fil ardi wa la ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amthalukum. Al-haq subhanahu sama lughatan namlah qawlan qalat namlah an-namlah alati qalat wa hadharati namal aina ra'at sulaiman wa junudahu wa mata iktashafathum la budda anha ra'athu qabla an ya'tiya ila wadi namal hatta tastati an tuhadhdhirahum wa tunabbiyahum qabla wusulihi ilayhim hatta la yahtimahum huwa wa junudu duna an yash'ura bihim lidhalati atsamihim wa qala lillahi ta'ala fatabassama dhahikan min qaliha wa qala rabbi awzi'ani an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya yadullu 'ala annahu sami'aha fannamlah ra'at qabla an yujadal mar'a wa sulaiman sami'a qabla an yasila ila wadi namal sulaiman alaihissalam tabassam dhahikan ay bada'a bil basmah allati qad tasilu ila dhahik wa sya'ara bi fadlillah alladhi anama 'alayhi hadhihi namlah qala ta'ala fatabassam dhahikan ila akhir ay ya rabbi la taj'alni ansa fadlaka 'alayya hatta adhillu shakiran hamidan laka li anna hadhihi an'amah فوق ما أنعمت به على عامة الخلق سليمان سمع قول النملة قبل أن يصل إلى وادي النمل فكيف حدث ذلك بعض العلماء يقولون إن الريح نقلت له الصوت ونحن نقول إن هذا تفسير ميكانيكي والمسألة ليست بميكانيكية ولكنها عمل رب قادر على كل شيء النملة لما قالت يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم هذا يقال يا أيها النمل دخول مساكنكم هذا يفيد أن لهم مجال معيشة يبحثون فيه عن رزقهم ولهم مساكن يعون إليه ويريحون فيها بعد جمع كوتهم من فضلات الحلوى والطعام التي تقع على الأرض من الإنسان فهذا المكان الذي فيه رزقهم يجتمع فيه النمل ومعنى لا يهدمنكم الحطم والكسر ولذلك يقول ربنا عز وجل كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة فسليمان عليه السلام ضحك بسبب ثلاثة أشياء أولا لأنه سمعها عن بعد والنملة عرفت أنه سليمان قبل أن تراه ثانيا لعدالة حكمها لأنها قالت لقومها إن سليمان ليس متجبرا حتى يحتمكم هو وجنوده ولكنهم لن يروا لدقة أجسامكم ثالثا لأنها شهدت بحق فهذه النملة رأت عن بعد ونطقت بحق وحكمت بعدل وعلى ذلك فأي إنسان يرى نعمة من نعم الله تطرأ عليه يجب عليه أولا أن يحمد الله عليها. Ya, dah kita bahas ini dulu. Nih ya, waktunya tinggal 25 menit. Ya, 25 menit. Ini sebetulnya pelajarannya sangat banyak. Ya, sangat banyak. Kalau kita mau belajar, saya ulangi sedikit. Tadi ada semut perempuan yang melihat Nabi Sulaiman alaihi salam. Semut perempuan ini melihat Nabi Sulaiman. Tentunya semut ini melihat Nabi Sulaiman masih jauh. Kalau sudah dekat ya percuma dia ngomong, masuklah ke sarang kalian, mau tinggal 1 meter ya keinjak. Ini masih jauh. Kekuatan seperti apa yang dimiliki semut ini sehingga dia bisa melihat jauh sekali, sudah ngerti itu ada Nabi Sulaiman yang mau lewat sini. Dikatakan oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi, semut itu hewan yang punya sistem kerja yang sangat teratur. Semut itu punya bagian-bagian sendiri. Ada yang bagian cari makanan, ada yang bagian memata-matai. Ya, ini siapa yang datang dan siapa yang pergi. Ada yang bagian ini, ada yang bagian itu. Munadzam, semua urusannya semut itu teratur dengan baik. Nah, ini perlu dicontoh sama kita manusia ini. Ya, kita manusia kalau hidup berorganisasi, hidup dalam sebuah majelis, hidup dalam sebuah masyarakat, kalau enggak ada pembagian tugas yang bagus, maka nanti ya kurang berhasil. Mau berhasil harus ada pembagian tugas yang bagus. Nih, bagian begini. Yang ini bagian begini. Yang ini bagian begini. Nah, kalau satu orang suruh semua bagian, ya remuk. Ya, muadzinnya ya dia, imamnya ya dia, yang ngosek WC ya dia, yang ngepel ya dia, ya yang kemudian cuci karpet ya dia, Kemudian nanti yang bagi kopi ya dia, yang dikubur ya dia. Mati ya dia. Ya, yang ngubur siapa gitu. Nah, itu repot nih. Orang harus ada tugasnya masing-masing. Nah, ini semut yang dikasih tugas tuh semut yang pas sama tugasnya. Makanya kita kalau ngasih tugas orang yang pas, yang bagiannya pas, yang ada kemampuannya. Seperti Mas Seto. Mas Seto jangan disuruh ceramah, bukan bidangnya. Ya, tapi kasih penyuluhan untuk urusan streaming bidangnya. Penyuluhan ilmu hadis repot, bisa kacau ba, kacau balo. Mas Seto jangan suruh ngepel, badannya kurus, kepleset, geblak nanti. Tak cocok. Dia urusannya ngurusi streaming audio video. Ini Mas Seto seperti itu. Kemudian Mas Ucup ini tugasnya nih ya, banting-banting karpet. Yang bab harus abot-abot tuh Mas Ucup, jangan suruh megang komputer, remuk itu tutsnya, hancur semua. Semua ada bidangnya, masing-masing ada yang pas. Nah kalau sampai kita serahkan tugas ini kepada yang tidak pas, yang salah yang ngasih tugas. Nah seorang pemimpin harus bisa ngasih tugas yang pas. Ini tugasnya begini. Lah ratunya semut itu udah pinter. Nih dikasih satu semut perempuan yang dia itu bisa melihat jarak yang sangat jauh, siapa yang datang dan dia tahu itu siapa yang datang. Ini kan rombongan, sekian banyak orang. Lah kok semut itu bisa ngerti? Kui Nabi Sulaiman. Ya, itu Nabi Sulaiman datang dan bala tentaranya. Dan semut ini ngomongnya cukup bagus, ya. Dikatakan di dalam surat An-Naml tadi, ayat yang kita baca, Nabi Sulaiman datang dengan bala tentaranya, kalian masuklah ke sarang kalian masing-masing, jangan sampai nanti mereka menginjak-injak kalian tanpa mereka sadari. Di sini menunjukkan semut itu tidak menganggap Nabi Sulaiman, semut itu tidak menganggap Nabi Sulaiman sebagai orang yang bengis, atau orang yang kasar, atau orang yang menindas. Lihat semut diinjak-injak. Bukan seperti itu Nabi Sulaiman. Tahu nih semut paham. Itu bukan sifatnya Nabi Sulaiman, lihat semut diinjak-injak, enggak. Tapi nanti karena kalian ini kecil, enggak kelihatan, ya mereka kan enggak sadar nanti kalian terinjak-injak. Coba lihat betapa hebatnya semut ini. Bisa ngerti Nabi Sulaiman itu sifatnya bukan seorang penindas. Ya, bukan seorang penindas. Di sini juga ada pelajaran buat kita. Semut itu kecil, jangan ditindas. Ya, jangan peh awake dhewe iki gedhe, kita ini besar, lihat semut gintes gitu ya. Gintes ini bahasa Indonesianya apa nih? Sudah digintes ya, dipencet-pencet gitu ya. Ya. Jangan seperti itu. Kenapa? Satu nyawa itu berharga di sisi Allah. Semut itu ya punya nyawa, kecuali semut yang mengganggu kita ya. Kalau enggak mengganggu ya biarin aja, karena itu adalah nyawa, di situ ada nyawa. Dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka punya kehidupan sendiri. Mereka punya kerajaan, punya anak, ya juga punya pasangan hidup, mereka punya bahasa, mereka yang ngobrol, mereka ya berbicara, mereka ya berkeluarga. Dikatakan oleh Allah semua ini punya kehidupan gitu ya. Punya kehidupan. Nah, kalau kita sadar mereka semua punya kehidupan, jangan kita kemudian sombong dengan kekuatan kita nginjak-injak itu. Nanti ya akan dibalas. Mungkin hidup kita ini sok ruwet mungkin gara-gara itu ketemu semut gintos nih ya. Ditungak kayak karo semut liane kayak kurang ajar, bojoku dipateni gitu kan. Ini semutnya dua nih, ini enggak ada salahnya nih, pasangan hidup saya enggak punya salah apa-apa kok diijak nih manusia yang satu nih, kok bengisnya luar biasa, didoakan jelek sama binatang kan repot. Lah binatang kan enggak punya dosa loh, ndonga kabul enggak kira-kira. Oh, kabul kan bahaya gitu kan. Makanya orang-orang terdahulu itu hati-hati betul. Mereka enggak berani sembarangan membunuh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan di sini semut itu bisa tahu siapa yang datang, jaraknya jauh. Dan yang hebat, Nabi Sulaiman jaraknya jauh juga bisa mendengar suara semut tersebut. Jadi ada dua. Semutnya bisa melihat jarak jauh. Matanya semut itu kira-kira seberapa? Kecil kan? Kecil. Lalu kita ini yang matanya gede segini, dari jarak sekian meter itu udah kabur. Lah semut jarak sekian kilo kok bisa? Berarti ini pandangannya biasa atau luar biasa? Pandangannya luar biasa. Nabi Sulaiman dari jarak jauh bisa mendengar. Di sini ada satu mukjizat bahwasannya suara semut itu kan, kok ada orang yang ngomong begini, yaitu suaranya semut dibawa sama angin. Ini sama mufasirnya diguyoni. Mosok suara semut katut angin gitu. Suaranya semut kisah biru. Suaranya semut itu sebesar apa, sekuat apa, kok bisa dibawa angin. Makanya mufasir Syekh Mutawalli Sya'rawi mengatakan, bukan karena suaranya dibawa angin, karena Allah Maha Kuasa untuk menyampaikan suara semut kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Allah Maha Kuasa untuk menyampaikan suara semut kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Di sini ada pelajaran bahwasanya mendengar itu tidak harus mendengar. Bingung jenengan? Mendengar itu tidak harus mendengar. Gimana mendengar tidak harus mendengar? Mendengar tidak harus mendengar. Bisa paham enggak ini? Ini wajah-wajah bingung semua ini. Hah? Mendengar tidak harus mendengar. Contoh, kita mendengar suara ini karena ada bantuan sound system. Sound systemnya mati, kalau menurut logika ada ceramah di depan 5.000 orang, sound systemnya mati. Suara kita bisa sampai ke belakang enggak? Enggak kan? Enggak bisa. Nah, itulah sebabnya suara kita enggak bisa sampai. Kita menganggap yang bisa menyampaikan suara kita adalah suara. Dan yang bisa membuat orang mendengar suara kita adalah adanya suara kita masuk ke telinga mereka. Dalam ilmu tauhid enggak begitu. Yang bisa membuat kita mendengar hanyalah Allah. Yang bisa menyampaikan suara kita kepada pendengar hanyalah Allah. Sehebat apapun kita teriak, suara kita tidak mungkin bisa didengar oleh seseorang kalau Allah tidak mengizinkan orang itu untuk mendengar. Dan setuli apapun ya setuli apapun telinga manusia, di sampingnya ada orang yang berbicara dengan selembut apapun, kalau Allah menghendaki dia mendengar, dengan ketuliannya dia bisa mendengar. Itu tauhid ahlus sunnah wal jamaah. Yang bisa menyampaikan suara bukannya angin, yang bisa menyampaikan suara adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya orang-orang soleh, mereka walaupun yang hadir ini puluhan ribu, sound systemnya mati, ya mereka tetap ngomong, mereka tetap teriak, dan mereka minta, ya Allah sampaikan suara ini ke semuanya. Coba kita bayangkan ketika Nabi Muhammad SAW hajjatul wada. Haji wada itu kurang lebih 120 ribu sahabat kan yang ikut wukuf di Arafah. Saat itu Rasulullah SAW ngomong ceramah pakai mic enggak? Enggak. 120 ribu orang dengar atau enggak dengar? Dengar. Gimana caranya itu? Allah yang menyampaikan. Allah yang menyampaikan. Masih ingat Mbah Mangli. Mbah Mangli itu kalau ceramah enggak pernah pakai mic. Tapi seluruh yang hadir ribuan orang semua bisa dengar dengan jelas. Ya, suara dari almarhum Mbah Yai Mangli. Karena yang bisa menyampaikan suara kita ke telinga orang itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini harus kita yakini dalam segala hal. Jangan berpegangan pada sarana. Kalau kita pegangan sama sarana, maka kita nanti akan lemah. Begitu sarananya hilang, maka kita juga gak bisa apa-apa. Tapi ketika berpegangan kepada yang memberi sarana, yaitu Allah, sarananya hilang, yang beri sarana masih ada, dan Allah akan menyampaikannya. Makanya para wali itu muncul karomahnya. Ya, muncul karomahnya ketika sarana-sarana itu enggak ada. Sarana-sarana enggak ada, muncul karomah kelebihan. Kelebihannya apa? Allah yang memberikan sarana menjadikan dia bisa melihat harusnya dengan apa? Dengan mata. Mata ditutup bisa melihat enggak? Ada yang tidur bisa lihat kok. Kenapa? Allah yang membuatnya bisa melihat. Melihat itu bukan dengan mata. Melihat itu karena Allah membuat kita bisa melihat. Meskipun ya sarananya adalah mata. Tapi kita jangan bergantung pada mata. Karena mata ini suka menipu. Apa yang kita lihat tidak seperti aslinya. Contoh, orang yang matanya rusak. Kena sakit buta warna. Lihat warna hijau keluarnya bisa kuning. Gitu. Ya, kadang yang buta warna total adanya cuma hitam dan dan putih. Apakah warna hitam putih? Enggak. Matanya yang enggak normal. Tapi coba orang yang tunanetra tidur bisa mimpi. Mimpi bisa melihat warna macam-macam. Loh, padahal dia buta atau enggak buta? Buta. Tapi kok bisa lihat? Karena yang bisa buat dia melihat adalah Allah, bukan matanya. Anda dalam keadaan terpejam, mata terpejam, bisa melihat. Bisa melihat apa? Rekaman-rekaman yang kita bayangkan, laut yang biru itu bisa kelihatan dengan mata terpejam. Semuanya bisa, karena yang bisa buat kita melihat adalah Allah, bukan mata. Yang bisa buat kita mendengar adalah Allah, bukan telinga. Yang bisa buat kita berbicara adalah Allah, bukan lisan. Lisan itu cuma perantara, telinga itu cuma perantara, mata itu cuma perantara. Perantara itu tidak harus. Ya tidak harus. Tapi umumnya manusia menggunakan perantara tersebut. Sampai di sini bisa dipahami belum? Bisa? Bisa atau belum bisa? Udah pernah diterangkan yang begini belum? Belum. Mendengar tapi enggak mendengar. Hah? Belum pernah diterangkan begini. Ini namanya ilmu tauhid. Kita itu la ilaha illallah. Ya itu. Enggak ada. Mulut nih yang enggak jadi pegangan kita. Telinga nih enggak jadi pegangan kita. Pegangannya cuma Allah was-sami'. Allah yang maha mendengar. Wal-qadir. Allah yang maha kuasa. Allah yang maha kuasa. Bukan yang lain. Yang lain ini enggak punya kuasa. Enggak punya kuasa. Nah, nanti manusia-manusia yang udah mampu dia itu menjalankan yang wajib, kemudian mengamalkan yang nawafil, sunnah-sunnah, Allah mengatakan, kuntus sam'ahu alladhi yasma'u bih. Aku akan menjadi telinga yang dengan itu, dengan telinga tersebut dia mendengar. Allah mengatakan, aku akan menjadi telinga alladhi yasma'u bih, yang dengan telinga itu dia mendengar. Bayangkan kalau seorang dia itu mendengar, dan Allah mengatakan, aku menjadi telinganya. Maksudnya, kemampuan mendengarnya ini sudah dirubah oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kekuatan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kira-kira pendengarannya sama atau beda dengan yang lain? Bedanya luar biasa. Tidak bisa disamakan. Aku akan menjadi penglihatan yang dengannya dia melihat. Bayangkan orang melihat dengan penglihatan yang penglihatannya itu sudah diberi kekuatan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kira-kira melihatnya sama tidak dengan kebanyakan manusia? Tentunya sangat berbeda. Nah, orang-orang soleh itu mereka begitu. Mendengar dengan pendengaran Allah. Melihat dengan penglihatan Allah. Nah, kalau udah penglihatannya Allah, mendengarnya dengan pendengaran Allah, apa yang di hati kita akan didengar meskipun tidak terdengar dengan lisan kita. Sehingga pernah, sedikit cerita boleh? Ya. Percaya boleh, gak percaya kebangetan. Ya, gak percaya kebangetan. Ada satu orang soleh, ketemu dengan satu orang, kemudian duduk zikir di malam hari. Nah, ketika orang soleh ini berzikir, yang di sampingnya juga zikir. Tapi ketika di sampingnya zikir, ini kok terdengar suara zikirnya itu banyak. Ditanya sama orang soleh tadi, yang zikir kamu atau ada orang lain? Ya saya. Kok suaranya banyak sekali? Iya, ini pori-pori kulit saya semua ikut zikir. Orang itu kalau udah berzikir kepada Allah, seluruh tubuhnya itu jadi lisan. Seluruh tubuhnya jadi lisan. Jadi semuanya berzikir, rambutnya berzikir, telinganya berzikir, dan semuanya yang telinganya bisa dengar mengeluarkan suara. Ngeri atau enggak ngeri? Pernah ada satu orang masuk masjid, Allahu Akbar, sholat jamaah dua orang ya. Waladhalin, amin. Kebak, langsung dibatalkan melayu. Lari dia, wong itu musholanya cuma dia berdua, kok yang amin seperti ribuan orang. Ternyata di situ ada makhluk lain yang memang mengaminkan. Cuma itu pendengarannya kan jadi berubah, dia bisa mendengar suara yang lain. Nah, apa yang ada di hati ini bisa juga didengar. Ya, bisa juga didengar dengan jelas oleh telinganya orang-orang yang soleh. Makanya kadang kita kalau ketemu orang soleh kan bingung. Mungkin kita enggak ngomong apa-apa, kok ngerti kabeh ya? Bukan mereka ngerti, lah kitanya ngomong ning ati kok. Mereka ini telinganya lain. Makanya kalau ketemu orang soleh ki gimana enaknya? Wis ngaku wae. Yai, kula niki njih bejat. Kaken dosa kathah maksiat, tulungi yai, mangdandani kula. Lebih baik ngaku ya, sampaikan dari hati. Makanya orang-orang yang soleh itu mereka mainnya diem tapi mendengar. Lah kita mendengar tapi diem, ora krungu apa. Orang soleh cuma diem tapi mendengar semuanya. Kenapa? Karena mendengarnya bukan pakai telinga ini, bukan. Telinga ini terbatas. Dan dibuktikan di ayat ini, Nabi Sulaiman alaihissalam bisa mendengar suara semut jarak sekian kilo. Apakah pakai telinga ini? cari ilmu biologi manapun ya, ilmu biologi manapun, apakah telinga manusia ini bisa mendengar suara semut? Bisa enggak kira-kira? Mas Seto coba search Google itu. Nanti telinga manusia mampukah mendengar suara semut? Enggak mampu, frekuensinya terbatas. Nah, ini kok bisa mampu karena apa? Karena Allah yang Maha membuat mampu, menjadikan telinga itu mampu mendengar. Pertanyaan saya. Ya, pertanyaan saya. Sederhana. Jangan bingung tapi saya tanya ya. Tapi tolong dijawab. Ya, tolong dijawab. Kalau kita semua diem, ya, kita semua diem, sebetulnya diem atau bicara? Bicara. Kapan kita diem? Ini sing takok gawe mumet sing ditakoni. Hah? Kapan kita diem? Berarti kita ini seringnya bicara atau diem? Bicara. Ya, diem itu sebetulnya dengan lisan atau dengan hati? Hati. Diam itu dengan hati. Diem tapi hati ini ngomong ngalor gitu, ngetan, ngulon ya. Itu namanya bukan diam. Itu masih bicara. Makanya orang itu pertama kali disuruh belajar meneng. Belajarlah diem. Diem artinya diem betul. Enggak ngomong macam-macam. Telinga akhirnya bisa mendengarkan. Lah wong bagaimana telinga mau mendengarkan loh, hati ini ngomong terus. Loh. Ya, gimana telinga mau mendengarkan? Nah, para aulia wasolihin hatinya diem sehingga telinganya bisa mendengarkan luar biasa. Ya krungu kabeh. Karena dia mendengarnya bukan dengan nih daun telinga, mendengarkannya dengan daun hati. Paham enggak ini? Ini rodok larang lho regone iki. Mau tak kasih contoh? Mau? Ya. Jenengan pernah pakai Walkman? Pernah kan? Itu yang earphone. Ditaruh di sini, plek, plek. Dimasukkan ke tape atau ke handphone. Tep. Kemudian volume ditinggikan. Ya. Terus jenengan ngomong sendiri. Dengar enggak ini suara earphone tadi? Enggak dengar kan? Enggak dengar. Tapi coba kalau jenengan diem, enggak ngomong apa-apa, coba dengarkan suara earphone tadi. Suara yang tadinya kecil jadi lebih keras atau sama saja? Jadi lebih keras. Lebih jelas atau enggak jelas? Jelas. Bahkan suara yang detil, ting-ting, kedengeran enggak? Kedengeran. Gara-gara apa? Earphone. Ada alat bantu yang namanya earphone. Sehingga yang kurang detil jadi detail, yang kurang jelas jadi jelas. Lah coba, padahal kan sama-sama pakai telinga toh. Tapi telinganya dibantu sama earphone. Lah bayangkan kalau telinga kita ini cuma corongnya, tapi penguatnya yang ada di sini. Kira-kira yang bisa didengar apa? Ini kan domblong semua nih, bingung atau paham ini? Hah? Ini kalau enggak Ramadan enggak keluar yang begini-begini. Telinga mendengar, hati mendengar, tapi penguatnya ada di sini, sehingga kekuatan telinga ini sama atau beda? Beda kan? Beda. Kenapa? Mendengarnya bukan dengan ini, mendengarnya dengan ini. Nah, selama ini kita nggak buat hati mendengar, yang dibuat telinga mendengar, makanya nggak dapat apa-apa. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Ya kan? La'allakum turhamun. Kalau dibacakan Al-Quran, Fastami'u, dengarkan. Wa'ansitu, meneng. Ini meneng, si meneng orang ini. Dengarkan, diem. La'allakum turhamun. Pasti kamu dapat rahmat. Telinganya mendengarkan, hatinya diem. Gak ngomong apa-apa. Hasilnya, hati ini menjadi penguat yang luar biasa. Kalau istilah sound system, hatinya itu powernya. Hatinya itu powernya besar gitu kan. Walaupun salonnya enggak patek gede, suaranya akan mantap. Begitu pula dengan telinga. Daun telinganya mungkin kecil, tapi hatinya luar biasa, yang ditangkap itu luar biasa. Gimana Mas Seto? Dapat apa di situ? Untuk mendengar apa itu? Ada ya, apa itu yang bisa didengar dengan 20 Hz? Nah, dengan 20 Hz itu apa yang bisa didengar? Nggak ketemu ya. Nggak ketemu. Bayangkan aja 20 Hz tapi jarak 5 kilo, apa yang bisa didengar? Kan jauh sekali. Nah, ini tadi yang saya sampaikan tadi ini, sedikit bocoran dulu. Itu ilmiah sebetulnya. Nah, yang jadi masalah, kita tuh nggak pernah mau pakai ini nggak dipakai. Yang dipakai maunya ini gitu kan. Ini, sehingga kalau ininya rusak, bingung. Nah, orang soleh enggak, ini, itu cuma alat kecil. Yang alat gede adalah ini. Bisa dipahami? Udah enggak paham juga enggak apa-apa kok. Ini bukan paham atau memahami kok. Begini juga waktunya sudah habis, jam sudah jam 12 kurang 4 menit. Ya, kan jatah ngobrolnya 50 menit. Udah 50 menit kan Mas Eto? Kurang 3 menit paling. Wow, sudah lebih bahkan ya. Sudah 52 menit. Terasa 52 menit? Tidak terasa. Nah, ini soal tadi sudah mulai pakai ini. Ya kan? Tidak pakai ini. Jadi bisa tidak kroso. Kalau Mas Wahid tidak kroso belas, soalnya merem. Cuma dia sudah ngomong, Bib, mendengarkan itu tidak pakai ini. Pakai ini. Iya. Makanya dikatakan Rasulullah SAW, Rasulullah itu kan, Nabi Muhammad SAW, walaupun mataku terpejam, ya kan, tapi aku tetap melihat dan mendengarkan. Para aulia wasolin gitu, kita yang merem tapi krumu, kita yang merem tapi nonton bisa lihat, karena yang hidup adalah hatinya. Ini kita belum bahas kisah Nabi Sulaiman beneran loh ya, cuman ambil hikmah-hikmahnya ya, ambil hikmahnya. Lah semut tadi yang kecil penglihatannya bisa mampu lihat sejauh itu. Nah kita ini yang matanya gede kok enggak bisa, kenapa? Sebetulnya salah kita sendiri. Lah wong punya pemancar kok enggak dipakai. Jenengan punya TV itu? TV. Kalau antenanya enggak dipasang kira-kira bagaimana? Pakai antena dalam, cuman pakai antena dalam kecil tuh. Yang tampil gambarnya jelas atau enggak jelas? Enggak jelas. Tapi kalau pakai antena dipasang di ketinggian 15 meter, pakai booster lagi, kira-kira yang ditangkap jelas atau enggak jelas? Jelas. Lah, boosternya itu sama antena di ketinggian itu hati. Mungkin TV-nya bisa sama, tapi kalau TV ibarat matanya ya, bisa sama. Yang ditangkap itu kan, TV kan, mata ini kan cuma memantulkan apa yang dilihat kan sebetulnya, ke otak itu tadi kan, mata. Nah sekarang kalau enggak punya pemancar yang bagus, penerima yang bagus gitu ya, yang dilihat kira-kira bagus atau enggak bagus? Gak bagus. Nah kalau ini penerimanya bagus, yang dilihat jadinya bagus atau gak bagus? TV harga murah, tapi penerimanya bagus, ya gambarnya apa? TV harga 15 juta, penerimanya jelek, ya gambarnya beruat. Nah begitu pula dengan mata kita ini. Mata kita ini akan beruat kalau hatinya beruat. Mata kita ini akan bagus kalau hatinya bagus. Contohlah terakhir, Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu anhu. Dari umur 4 tahun sudah tuna netra. Tapi beliau itu kalau lari dikasih basangan ya, jebakan. Kasih lubang-lubang ya, diajak lomba lari sama temannya sengaja biar jatuh jungkel ke sana. Masuk ke dalam parit yang digali. Setiap kali lari, pas di tempat parit beliau loncat. Loncat ya. Bolak-balik gitu, temannya sepikiran. Sebetulnya kamu tuna netra apa enggak tuh? Loh dikasih jebakan kok enggak pernah kena, ya, bahkan tahu. Setiap dipindah-pindah posisinya, yang ngerti kenapa ininya memang merem gak lihat, tapi ininya melek. Lah kita kewaliannya, iki ini melek tapi gini merem, makanya ketok nyoto ijek kesandung. Udah ngerti ada batu ya masih ditabrak, ya kan ada tiang ya masih ditabrak. Kenapa? Karena hati kita ini banyak merem ketimbang meleknya. Semoga ini manfaat. Insya Allah besok kita lanjut lagi. Demikian, mari kita tutup dengan doa yang biasa kita baca. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. اللهم يا عالم بحالاتي wa muttali' ala sarairi wa niyati, iqdi jami'a hajati, waghfir dhunubi wa sayyiati, wa tajawaz an khati'ati wa zallati, wa taqabbal jami'a hasanati, wa samihni fi ma madha wa ma ya'ti, wa aktubni fi diwani sadati, wa sluk bi sabila najati, fi hayati wa mamati. Allahumma inni tami'un fi ataak, raghibun fi ridhaak, mustaslimun li qadhaak, faktubni min awliyak, wasluk bi sabila hudak, wa alhiqni bi asfiyak. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jangan dimatikan dulu, sedikit bocoran. Ya, masih live ini kan? Sedikit bocoran. Menurut ilmu pengetahuan, suara yang kita ucapkan itu tidak pernah hilang. Karena gelombang suara itu terus jalan. Betul Mas itu? Cek nanti itu. Saya pernah sekolah kok. Walaupun cuma sampai SMA ya. Gelombang suara itu tidak pernah hilang. Jadi suaranya Nabi Adam itu di alam ini masih ada. Suaranya Nabi Nuh di alam ini masih ada. Suaranya Nabi Musa, suaranya orang-orang terdahulu di alam masih ada. Cuma ini frekuensinya kan tumpuk-tumpuk nih. Terus jalan entah sampai kemana, tapi di alam ini frekuensinya tumpuk-tumpuk. Makanya nanti manusia kalau telinganya bagus itu bisa ketemu mungkin suaranya Nabi Muhammad SAW. Ya, bisa ketemu nih ini suaranya Rasulullah, ini suaranya Nabi Nuh, ini suaranya kalau telinganya bagus. Tapi kalau telinga-telinga model kita ini yang embuh gitu. Kita ini kan wes ngaku aja elek gitu kan. Semoga nanti suatu saat bisa. Nah, saya cuma dulu waktu sekolah bayangkan ya, kalau ada alat yang bisa kemudian memfilter suara-suara tadi, kemudian mengumpulkannya jadi satu. Wah, itu zaman kapan ya kira-kira bisa ya? Karena menurut teori itu gelombang itu enggak hilang, ada. Sederhana sajalah. Saya mau nanya. Bumi kita ini kan ditutup sama atmosfer. Betul? Ya. Ada enggak satu tetes air yang keluar nembus atmosfer? Enggak ada kan? Enggak ada. Jumlah air yang dari zaman Nabi Adam sampai sekarang sama atau beda? Sama. Karena yang jadi hujan itu juga yang dari bawah ke atas. Dari atas turunkan ke bawah. Kita minum jadi keringat dan lain sebagainya. Jadi macam-macam. Itu juga nanti dijadikan kurang. Itu aturannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah suara kita ini juga jalan-jalan kemana-mana. Kira-kira nanti bisa enggak ya telinga kita nangkep suaranya awliya wa sholihin ambiya wal mursalin. Ya semoga sebelum ketemu langsung nanti siapa tahu kita bisa mendengar suaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian hagadza wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.